manhaj salaf adalah al-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan. Kemenangan untuk memperjuangkan agama Islam yang benar, yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama yang kedua yaitu al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang selamat ini maksudnya adalah di akhirat kelak dia selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa yang mengikuti beliau dan para sahabatnya maka dia adalah golongan yang selamat dari 73 golongan yang seluruhnya masuk ke dalam neraka. Kemudian nama yang lain dari nama orang-orang yang mengikuti manhaj salaf adalah al-ghuraba. Al-ghuraba yaitu asing, karena mereka senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Dan ajaran Nabi dan para sahabatnya dari mulai pertama adalah asing. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing, di tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Jalla fi'ula. Dan akan kembali asing di akhir zaman. Dan berbahagialah orang-orang yang asing. Asing dengan ajaran Islam yang murni. Inilah nama lain dari orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, al-ghuraba. Nah, pada pertemuan kali ini kita membaca nama lain dari pengikut manhaj salaf adalah ahlul hadis. Ahlu hadis. Dan penulis menyebutkan ini adalah nomor yang ketiga, C. Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf ini adalah yang ketiga. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan wal kalamu fi ahli hadis min wujuh. Pembahasan tentang ahlu hadis juga meliputi beberapa sisi. Ahlu hadis secara bahasa Indonesia, ahlu artinya ahli. Ahli kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah yang memiliki kemampuan hadis. Ahli orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu atau dalam sebuah kepandaian. Berarti ahli hadis orang yang sangat paham dalam kepandaian dalam ilmu hadis. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang manhaj salaf, yang mengikuti manhaj salaf disebut ahlu hadis. Karena mereka kebanyakan bertumpu pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping bersandar kepada ayat-ayat Al-Qur'an, mereka juga sangat bersandar kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan, sebagai standar apakah orang ini disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah apabila dia mengagungkan hadis, ataukah orang ini keluar dari ahlu sunnah wal jamaah apabila dia menolak hadis dan meremehkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlu itu maksudnya adalah ahli. Ahlu maksudnya adalah ahli. Ahli hadis itu orang-orang yang mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan, kemudian penulis mengatakan Pembahasan tentang ahlu hadis meliputi beberapa sisi. Awalan, pertama, ittifaqu ahli al-ilm wal imani ala tafsir al-firqati an-najiyah wa ta'ifati al-mansurah bi ahli al-hadis. Kesepakatan ahli ilmu, yaitu para ulama dan ahli iman, dalam menafsirkan firqah najiyah dan ta'ifah mansurah sebagai ahlu hadis. Kita sudah pelajari tadi bahwa nama, salah satu nama dari para pengikut manhaj salaf adalah al-firqah an-najiyah, kemudian al-ta'ifah al-mansurah. Nah, para ulama bersepakat, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, bahwa termasuk dari al-firqah an-najiyah, al-ta'ifah al-mansurah adalah ahlu hadis. Nah, ini maksudnya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. I'lam ayyuhal 'abdul bahith 'anil haqiqah anna kalimat ahli al-'ilm ittafaqat 'ala anna ahli al-hadith hum al-ta'ifah al-mansurah wal-firqah an-najiyah. Ketahuilah wahai para pencari kebenaran, sesungguhnya para ulama telah bersepakat atas pendapatnya bahwa ahlu hadith adalah ta'ifah mansurah dan firqah najiyah. وهنا وها انا اضع بين يديك هذا الحشد الهائل منهم عندئذ لا تجد مفرا الا ان تسلك سبيلهم. Di sini saya paparkan di hadapanmu sejumlah besar ulama hingga engkau tidak akan mendapatkan jalan kecuali mengikuti jalan mereka. Wa tadarraja ala atharihim, dan kamu akan meniti jejak mereka. Fahum zawamilu dini rabbil alamin. Mereka serta mengikuti pemahaman mereka. Merekalah pembawa agama Rabb semesta alam. Alladzina nataqa bihimul kitab wa bihi nataqu. Orang-orang yang Al-Qur'an telah berbicara tentang mereka dan mereka pun berbicara tentang berdasarkan Al-Qur'an. Artinya para ulama ini, mereka lah yang dibicarakan di dalam Al-Quran. Seperti misalkan firman Allah yang berbunyi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Mereka inilah orang-orang yang dibicarakan oleh Al-Quran. Dan mereka pun di dalam kehidupan mereka, terutama kehidupan keilmuan Islam, senantiasa berbicara dengan Al-Quran. Kemudian wabihim qamatis sunnah wabiha qamu. Sunnah telah tegak dengan adanya mereka. Sunnah Nabi, adanya para ulama ini telah tersebar, telah dikerjakan oleh kaum muslimin dengan adanya penjelasan dan penyebaran oleh para ulama. Dan mereka pun tegak dengan sunnah, dan mereka pun dalam kehidupan mereka sehari-hari mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ فَقَدْ صَفَّهَا نَفْسَهُ فَقَدْ صَفَّهَا نَفْسَهُ. Barang siapa yang tidak mengikuti jalan mereka, berarti telah memperbodoh diri mereka sendiri. Ya, ulama-ulama tersebut adalah, akan disebutkan oleh penulis, sampai 17 orang ulama. Semuanya ini ahli hadis. Ulama-ulama ini semuanya adalah ahli hadis. Dan mereka lah orang-orang yang disebut dengan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, ataupun al-taif al-mansurah, yaitu orang-orang yang golongan yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dari nomor 1 sampai nomor 17. Abdullah bin Mubarak wafat pada tahun 181 Hijriah. 2. Ali bin Al-Madini wafat tahun 234 Hijriah. Ahmad bin Hanbal wafat tahun 241 Hijriah. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Ahmad bin Sinan wafat tahun 258 Hijriah. Abdullah bin Muslim bin Qutaybah wafat tahun 267 Hijriah. Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wafat tahun 276 Hijriah. Muhammad bin Hibban wafat tahun 354 Hijriah. Dan Muhammad bin Husain Al-Ajurri wafat tahun 360 Hijriah. Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi wafat pada tahun 405 Hijriah. Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib An-Naisaburi wafat pada tahun 463 Hijriah. Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, Al-Baghawi wafat pada tahun 516 Hijriah. Abdurrahman bin Al-Jauzi wafat pada tahun 597 Hijriah. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wafat pada tahun 676 Hijriah. Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Syekhul Islam wafat pada tahun 728 Hijriah. Ishaq bin Ibrahim Asy-Syatibi wafat pada tahun 790 Hijriah. Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wafat pada tahun 781 Hijriah. Itu keliru, bukan 181 Hijriah. 700. Ya. 700. Nah, ini semua ulama-ulama hadis yang mana mereka adalah ulama hadis yang mengikuti manhaj salaf. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya salah satu nama dari orang yang mengikuti manhaj salaf adalah ahlu hadis. Ya. Baik, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, kullu haula'il a'immah wa ghairuhum katsir sarrahu anna al-firqatan najiyah wa ta'ifal mansurah hum ahlul hadis. Semua imam tersebut dan imam lainnya masih banyak telah menegaskan bahwa firqah najiyah, kelompok yang selamat, ta'ifah mansurah, golongan yang diberikan kemenangan adalah ahlu hadis. Jadi imam-imam yang tadi, yang 17 orang tadi, semuanya berpendapat bahwa yang namanya orang-orang yang mengikuti dakwah salaf disebut dengan ahlu hadis. Disebut dengan ahlu hadis. Taib. Walan yadhilla bi'idznillahi man ihtada biaqwalihim waqtafa atharahum kaifa wahumul qawm la yushqa jalisuhum. Tidak akan tersesat dengan izin Allah orang yang mengambil petunjuk dengan perkataan mereka, meniti jejak mereka. Bagaimana tidak? Sedang mereka adalah salah satu kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk bersamanya. Nah, ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sekali lagi mereka para ulama dan kedudukan mereka di dalam agama tinggi, seperti kedudukan Imam Bukhari, seperti kedudukan Imam Ahmad bin Hanbal, kedudukan tinggi. Tidak mungkin mereka mengucapkan sesuatu tanpa ada ilmu. Ketika mereka mengatakan orang-orang yang mengikuti dakwah salaf, mengikuti manhaj salaf adalah ahlu hadis, maka ini berarti adalah mereka berarti berbicara di atas ilmu. Kita lanjutkan. Walaqad naqala An-Nawawi rahimahullah fi tahdzib al-asma'i wal lughat ittifaq ahli al-'ilm 'ala dzalik. An-Nawawi, Imam Nawawi yaitu ulama Islam abad ke-7 Hijriah yang berasal dari Nawaw, telah menukilkan kesepakatan ahli ilmu dalam hal ini dalam kitabnya Tahdzibul Asma wal Lughat. Beliau berkata, di samping itu mereka terhadap diri sendiri memiliki keutamaan yang nyata. Sedangkan dalam hal penjagaan terhadap ilmu mereka memiliki bukti-bukti yang cemerlang. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim terdapat riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadhalahum." Senantiasa ada dari umatku sekelompok yang menegakkan kebenaran, tidak merugikannya orang yang menghina mereka. Inilah ahlu hadis. Ya, itulah golongan yang selamat. Itulah kelompok yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka adalah pemikul ilmu. Mereka adalah pemikul ilmu, yaitu para ulama yang berilmu tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangunkan. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tsanian. Masalah yang kedua dalam perkara ini. Man humus salaf ahlul hadis? Siapakah para salaf yang ahlul hadis? Ya. Siapakah mereka para salaf yang ahlul hadis? Hum man daraja ala nahjis sahabah wat tabi'ina lahum bi ihsan fit tamassuki bil kitabi wa sunnah. Mereka adalah orang yang berjalan mengikuti manhaj para sahabat, para pengikutnya yang mengikuti dengan baik dalam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang disebut dengan salaf yang ahlu hadis, para sahabat yang mengikuti para sahabat dan para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kemudian penulis mengatakan, serta mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada perkataan siapapun. Ini yang sangat dominan dari manhaj salaf, yaitu apabila telah tetap Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh ditinggalkan Sunnah tersebut demi perkataan siapapun. Dan itu yang diwariskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ajma'atil ummah ala anna man istabana lahu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahad. Umat bersepakat bahwasanya barang siapa yang telah jelas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam baginya, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan perkataan siapapun, meninggalkan sunnah tersebut, menanggalkan sunnah tersebut demi perkataan siapapun maksud saya. Nah, ini yang sangat terkenal jelas dari orang-orang al-firqah an-najiyah, al-ta'if al-mansurah, al-ghuraba, ahlu hadith. Baik di dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, akhlak, politik, maupun perkara apa saja dari perkara-perkara kehidupan yang kecil ataupun yang besar, senantiasa yang mereka junjung adalah mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Ini sangat terkenal di dalam kelakuan dan ucapan mereka sehari-hari, pengambilan keputusan mereka. Sangat terkenal bahwasanya mereka mendahulukan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, mereka lah orang-orang yang kokoh berpijak pada pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan kepada hamba dan Rasulnya serta manusia pilihannya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah orang-orang yang melaksanakan dakwah menuju kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu hadith atau al-ta'if al-mansurah atau al-firqah al-najiyah atau al-ghuraba, mereka orang yang sangat sangat kokoh di dalam agama, berusaha senantiasa dalam menegakkan agama. Walaupun perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang sunnah, mereka sangat kokoh dalam menegakkan agama. Kemudian juga mereka sangat kokoh atau sangat semangat mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi di samping mereka berdakwah, mereka pun juga mengamalkan apa yang mereka dakwahkan. Bahkan mereka mengamalkan dulu baru mereka dakwahkan. Maka tidaklah orang-orang yang disebut dengan as-salafiyah atau as-salafiyun, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, yaitu mereka adalah ahlu hadith, al-ghuraba atau at-taif al-mansurah atau firqa najiyah, kecuali mereka sangat gigih untuk melaksanakan dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Senantiasa slogan mereka adalah mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kepada kelompok, bukan kepada pemahaman sendiri. Itu adalah ciri yang sangat dominan dari orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, baik dalam perkataan maupun perbuatan, dengan segala kesungguhan tekad, kejujuran dan istiqamah. Mereka lah orang-orang yang telah menghunus pedang ilmu dan telah menegakkan kembali kebenaran yang sudah terasing untuk menghilangkan penyimpangan orang-orang ghulu, melampaui batas dalam agama, menghilangkan kedustaan orang-orang yang batil dan menghilangkan takwil orang-orang yang bodoh. Maksudnya adalah mereka mengamalkan sunnah. Mereka ngajak manusia untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian mereka juga membela Al-Quran dan Sunnah tersebut. Ya, baik dengan pedang ataupun dengan ilmu. Ya, dan kebanyakan mereka membela Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu. Seperti misalkan mereka menyebarkan apa itu akidah yang benar dengan ilmu mereka, dengan kitab-kitab mereka. Seperti juga misalkan mereka membantah orang-orang yang menyebarkan perkara-perkara kesyirikan ataupun bid'ah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya antum melihat kebanyakan orang-orang yang membantah orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, mereka lah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka lah orang-orang yang senantiasa mengikuti manhaj salaf. Mereka gigih untuk membela as-sunnah dan menghancurkan al-bid'ah. Dan itu terkenal dari sifat-sifat mereka. Karena kita mendapatkan dari perkataan ulama salaf seperti Yahya ibn Ma'in, beliau mengatakan, "Adzabu 'anil sunnah afdalu minal jihad fi sabilillah." Artinya membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih utama dibanding berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sangat terlihat jelas dari orang-orang yang bermanhaj salaf. Sangat memperjuangkan sunnah dan sangat membenci bid'ah. Maka antum lihat di lapangan, baik itu di dunia maya, di dunia nyata, maka akan terlihat orang-orang yang sangat gigih memperjuangkan sunnah Rasul, membantah bid'ah-bid'ah, ya, adalah orang-orang yang bermanhaj salaf. Karena itu memang warisan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Syekh menyebutkan bahwa untuk menghilangkan penyimpangan orang-orang ghulu, salah satu penyebab perbuatan bid'ah adalah ghulu, yaitu terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat haji wada, haji yang terakhir yang beberapa bulan setelah itu beliau meninggal. Haji di bulan Dzulhijjah, kemudian beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Beliau ketika mau melempar jamarat, beliau minta diambilkan batu, batu yang bisa dipegang oleh dua jari, atau yang disebut dengan batu khadf, batu yang bisa dipegang oleh dua jari. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dengan mengangkat batu tersebut dan beliau mengatakan, "Iyyakum bil ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu." Jauhi oleh kalian sikap terlalu berlebih-lebihan. Karena orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sikap terlalu berlebihan. Dan sikap ghulu inilah penyebab dari adanya bid'ah. Sikap tidak mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebab adanya bid'ah. Sikap merasa tidak puas dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebab adanya bid'ah. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah ketika beliau mendefinisikan bid'ah, beliau mengatakan tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Yang artinya jalan dalam perkara agama yang menyerupai syariat dan dimaksudkan dari melakukannya adalah berlebih-lebihan di dalam beragama. Tidak mencukupkan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak mencukupkan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak mencukupkan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik itu ucapannya, jumlah bilangannya, jenisnya, tata caranya, ya. Tidak mencukupkan dengan zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tidak mencukupkan dengan suara yang lirih, harus teriak-teriak. Tidak mencukupkan dengan zikir yang khusyuk, harus menari-nari, jingkrak-jingkrak. Tidak mencukupkan dengan zikir yang tenang, harus dengan musiknya dangdut koplo. Nah, ini adalah semuanya muaranya karena ghulu, yaitu terlalu berlebih-lebihan dalam agama. Seperti kasus di zaman sekarang, zaman now. Orang-orang akibat terlalu berlebihan, ya, di dalam mengekspresikan cinta kepada tanah air, akhirnya zikir-zikir yang semestinya berzikir kepada Allah dengan zikir yang baik dan benar, maka berzikir dengan hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Dan itu perbuatan dosa. Dosa dari beberapa sisi. Yang pertama, karena berzikir dengan zikir yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika sa'i ataupun ketika tawaf. Yang kedua, yaitu tidak menghormati syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila at-tawafu bil bait was-sa'yu baina as-safa wal marwah wa ramyul jimar liiqamati dzikrillah." Sesungguhnya dijadikan tawaf di Baitullah, kemudian bersa'i antara Safa dan Marwah dan melempar jamarat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya karena sikap terlalu berlebihan, maka membuat perkara yang mengada-ngada di dalam agama. Dan kita tidak ragu bahwa hal tersebut adalah mengada-ngada dalam agama. Karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau mengatakan, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil dariku tata cara berhaji dan berumrah, mengerjakan manasik dariku. Ini perkara penting, karena bid'ah adalah salah satu yang merupakan tugas pokok dan juga kebiasaan orang-orang yang bermanhaj salaf untuk membantahnya. Karena dengan membantah perbuatan bid'ah, berarti kita telah menegakkan bid'ah, menegakkan sunnah. Tadi malam saya melihat ada kawan-kawan yang ngirim beberapa video kepada saya. Video dari seorang syekh dari Arab Saudi. Beliau mengatakan seperti ini. Sudah menjadi sebuah ketentuan Allah di dalam alam semesta ini adalah apabila kaum muslimin tidak menyebarkan sunnah, maka akan timbul bid'ah. Apabila kaum muslimin tidak menyebarkan tauhid, maka akan timbul kesyirikan. Apabila kaum muslimin tidak menyebarkan hal-hal yang merupakan ketaatan kepada Allah di tengah manusia, yang akan timbul adalah maksiat. Apabila kaum muslimin tidak menyebarkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka yang akan timbul adalah taat kepada syaitan dan pasukannya. Maka kata beliau, isilah, ramaikan dunia dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Seperti di dunia nyata, kajian-kajian, di masjid-masjid, di ruangan-ruangan, di dalam buku, sebarkan hal-hal yang baik. Karena kalau seandainya tidak disebarkan hal yang baik, maka niscaya yang buruk akan tersebar. Baik itu di dunia nyata ataupun di dunia internet. Seperti grup WhatsApp, Facebook, kemudian Twitter. Apa saja yang merupakan konsumsi dunia maya di zaman sekarang ini, maka ramaikan dengan ajaran-ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak diramaikan dengan ajaran-ajaran sunnah, yang ada adalah diramaikan dengan ajaran-ajaran syaitan. Ya. Dan itu, kemudian beliau mengatakan, itulah pertentangan yang merupakan ketentuan Allah, pertikaian antara yang hak dan batil sampai hari kiamat tidak akan pernah berhenti. Tinggal kita mengikuti yang mana. Apakah mengikuti yang hak ataukah mengikuti yang batil. Seperti misalkan radio-radio isi, televisi-televisi isi, YouTube isi dengan hal-hal yang baik. Karena kalau tidak diisi dengan hal-hal yang baik, akan terisi dengan hal-hal yang buruk. Kemudian juga website-website isi dengan hal-hal yang baik. Dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan Sunnah Rasul. Membantah bid'ah. Karena kalau seandainya tidak disebarkan Sunnah, yang akan tersebar adalah perbuatan bid'ah. Tidak disebarkan tauhid, yang akan tersebar adalah perbuatan syirik. Tidak disebarkan ketaatan, yang akan tersebar adalah perbuatan maksiat. Maka jangan pernah bosan. Karena kita tinggal, kita ikut yang mana? Kita ikut meramaikan yang mana? Apakah meramaikan yang sunnah, ataukah meramaikan yang bid'ah? Baik di dalam dunia nyata, ataupun di dalam dunia internet di zaman sekarang ini. Ya. Tidak bisa di zaman sekarang kita leha-leha. Tidak bisa. Sudah begitu banyak musuh-musuh dari dalam kaum muslimin ataupun dari luar kaum muslimin. Tidak bisa kita leha-leha. Seperti misalkan sekolahan-sekolahan. Bikin sekolahan-sekolahan yang sekarang bertaraf bagus, kemudian menjadi favorit, tapi bergenre Islam yang benar. Yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Bukan waktunya sekarang untuk sembunyi-sembunyi. Karena sekarang ini adalah peperangan antara sira'un bainal haqqi wal batil. Peperangan yang terjadi antara kebenaran dan kebaikan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menghilangkan kedustaan orang-orang yang batil dan menghilangkan takwil orang-orang yang bodoh. Maksud takwil adalah hal-hal yang dipahami tentang agama dengan penakwilan-penakwilan sendiri. Ayat dipahami dengan otaknya sendiri. Hadis dipahami dengan akalnya sendiri. Ini namanya menghilangkan takwil orang-orang bodoh. Karena sebagian orang tidak paham agama tetapi sok tahu agama. Akhirnya menakwilkan hal-hal dalam agama dengan sekehendak dirinya, sekehendak hawa nafsunya. Ya. Secara akademisi dia bukan ahli agama. Dia tidak belajar ilmu agama. Dia belajar ilmu hukum misalkan. Dia belajar hanya kebetulan dia profesor ataupun PhD, doktor, tapi doktornya bukan dalam bidang agama. Ini kesalahan sebagian kaum muslimin. Semua yang bertitel berhak untuk berbicara tentang agama. Ini tidak benar. Yang akhirnya nanti akan terjadi takwil orang-orang bodoh. Takwil itu menafsirkan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini para ikhwah. Dan kita harus mempertahankan agama Islam tersebut. Dan inilah kebiasaan orang-orang Al-Ta'if al-Mansur, al-Firqah al-Najiyah, al-Ghuraba, dan Ahlu Hadith. Maka antum lihat, ya, siapa yang banyak memperjuangkan di dalam dakwahnya, banyak memperjuangkan tauhid. Siapa yang di dalam dakwahnya banyak mengangkat permasalahan, berpegang teguh kepada sunnah, membantah bid'ah. Tidak lain kecuali orang-orang yang bermanhaj salaf. Orang-orang yang mengikuti dakwahnya Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Yang disebut dengan Ta'if al-Mansurah, kemudian Filqah al-Najiyah, dan juga Al-Ghuraba serta Ahlu Hadis. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka lah orang-orang yang berjihad melawan semua kelompok sesat yang menyimpang dari manhaj para sahabat. Baik dari Mu'tazilah, Khawarij, Syiah Rafidah, Murji'ah, Sufi, Batiniyah. Mu'tazilah adalah kaum yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil syar'i. Mereka ini para pendewa akal, kaum Mu'tazilah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kelompok terbesar yang menyimpang dari ajaran Ahlu Sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat di dalam ilmu akidah atau lebih tepatnya ilmu firq, ilmu kelompok-kelompok Islam, maka disebutkan oleh para ulama tentang Mu'tazilah, baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Karena ini kelompok besar yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah diambil dari kata al-i'tizal, yaitu menyendiri. Sedangkan secara istilah syariat, Mu'tazilah adalah sebuah kelompok yang timbul di awal-awal abad kedua Hijriah. Dan mereka lebih mendahulukan akal di dalam akidah mereka. Dan mereka adalah pengikut dari Wasil bin Atha, yang mana Wasil bin Atha adalah pelopor dari kaum Mu'tazilah yang menyendiri dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Wasil bin Atha menyendiri dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan kalau kita perhatikan, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akidah dari kaum Mu'tazilah, mereka mempunyai akidah tersendiri yang lebih mengedepankan akal. Ya, lebih mengedepankan akal. Di antara akidah kaum Mu'tazilah adalah menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka disebut juga oleh para ulama al-mu'attilah, kaum yang menolak sifat-sifat Allah. Karena kata mereka, menurut akal, Allah tidak punya sifat. Kalau Allah punya sifat, berarti Allah seperti makhluk. Dan tidak mungkin Allah seperti makhluk. Maka mereka mengatakan, As-sami' bila sama', maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Al-basir bila basar, maha melihat tapi tanpa penglihatan. Ini adalah pemikiran dari kaum Mu'tazilah. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mereka juga disebut dengan al-manzilah baina manzilatain, yaitu suatu kaum yang berpendapat bahwa seseorang bisa terletak di antara dua kedudukan. Sebenarnya tidak mau masuk ke dalam masalah ini, tapi harus dijelaskan. Jadi ketika para ulama menjelaskan tentang iman, seorang beriman. Ketika ada orang, seorang manusia, dia beriman kepada Allah. Maka namanya mukmin. Tapi kalau seandainya dia bermaksiat, maksiatnya dosa besar, maka apa hukumnya dan apa namanya orang ini di dunia dan apa namanya orang ini di akhirat? Kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan di dunia dia adalah mukmin, mukmin, tetapi karena dia bermaksiat seperti dia berzina, dia mencuri, dia meminum khamar, maka dia dikatakan sebagai mukmin naqisul iman, orang yang beriman tetapi kurang keimanannya. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah nama orang tersebut di dunia. Adapun nasib orang tersebut di akhirat bagaimana, apakah masuk surga ataukah masuk neraka, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya dia disesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a Allah, jika menghendaki, Allah ampuni dosanya. Kalau seandainya Allah tidak menghendaki, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Tetapi tidak kekal selama tidak melakukan dosa kesyirikan. Nah, ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Adapun kaum Mu'tazilah, maka mereka dengan akal mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar di dunia ini, mereka keluar dari Islam. Ini seperti kaum Khawarij pemahamannya. Mereka keluar dari Islam. Itu di dunia. Sedangkan di akhirat bagaimana? Maka mereka mengatakan, mereka di antara dua kedudukan. Bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Nah, disinilah yang disebut, akhirnya mereka disebut sebagai orang-orang yang mengatakan di antara dua kedudukan. Dan masih banyak penyimpangan dari kaum Mu'tazilah, ya, di antaranya dalam masalah qadar, dalam masalah takdir. Mereka adalah qadariyah, bahwasanya Allah tidak mempunyai kuasa atas manusia. Manusia yang mempunyai kuasa penuh atas perbuatannya. Nah, ini kaum Mu'tazilah masuk ke dalam sini. Yang kedua yaitu kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah orang-orang yang berpemikiran memberontak pemerintah yang sah. Dan akidah mereka salah satunya adalah mengkafirkan orang-orang pelaku dosa besar. Yang makan harta riba kafir. Yang minum minuman keras kafir. Yang berjudi kafir. Yang berzina kafir. Menurut orang-orang Khawarij. Nah, kaum Khawarij ini lebih sadis dibandingkan Mu'tazilah. Mereka mengatakan kaum Khawarij, pelaku dosa besar ini, dia akan kekal abadi di dalam neraka. Tidak keluar. Tidak ada syafaat. Menurut orang-orang Khawarij, tidak ada syafaat. Karena mereka pelaku dosa besar. Secara akal, kata mereka, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa besar, pelaku-pelaku dosa besar yang mati di atas dosa besar. Nah, ini menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, Syiah Rafidah. Syiah artinya kelompok. Rafidah artinya menolak. Yang menolak Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum menjadi pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini disebut dengan Rafidhah. Maka dan mereka lebih pantas untuk dikatakan Rafidhah dibandingkan Syiah. Karena Syiah itu bisa bermakna baik, yaitu kelompok. Ya. Tetapi kalau dikatakan Syiah Rafidhah, maka berarti kelompok yang menolak kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Bahkan bukan itu saja, akhirnya mereka mempunyai akidah-akidah tersendiri. Di antara akidahnya adalah Jibril alaihissalam keliru dalam memberikan wahyu. Sebenarnya adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Qur'an yang dipegang oleh kaum muslimin sekarang adalah sepertiga dari Al-Quran yang besar yang mereka miliki, yang belum datang sampai hari ini, yang nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi. Kemudian mereka mempunyai keyakinan mengkafirkan para sahabat. Tidak ada yang Islam atau tetap dalam keislaman setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan kecuali beberapa orang saja. Ya. Kecuali beberapa orang saja. Kemudian keyakinan mereka juga bahwa mereka mempunyai 12 imam yang ma'asum, yang terjaga dari kesalahan. Maka ini keyakinan-keyakinan yang batil. Dan orang-orang ahlu sunnah yang bermanhaj salaf, At-Taif al-Mansur, Al-Filqa Najiyah, Al-Ghuraba, Ahlu Hadis, senantiasa melawan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini. Yang ketiga, yang keempat yaitu Murji'ah. Kaum Murji'ah adalah orang-orang yang lebih mendahulukan ayat-ayat harapan dibandingkan ayat-ayat ancaman. Kalau kaum Khawarij tadi, mereka lebih mendahulukan ayat-ayat ancaman. Kaum Khawarij mengatakan, sekali saja melakukan dosa besar, keluar dari Islam. Dan tidak bisa kembali lagi. Kaum Murji'ah mengatakan, orang yang sudah masuk Islam, apapun dosa yang dia lakukan, maka dosanya tidak akan mempengaruhi keimanannya. Kaum Murji'ah. Maka di Ahlu Sunnah, Al-Taif Al-Mansurah, Al-Filqah Al-Najiyah, Ahlu Hadis, senantiasa berada di pertengahan antara dua yang terlalu berlebihan. Ya, kaum Khawarij terlalu berlebihan dengan ayat-ayat ancaman. Kaum Murji'ah terlalu meremehkan ayat-ayat ancaman dan berlebihan di dalam ayat-ayat harapan. Bahwa Allah pasti mengampuni, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa, apapun yang dia lakukan, dan semisalnya. Dia lupa kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha pedih siksanya. Kemudian kaum sufi. Sebagian penganut sufi sendiri bingung. Ini kata sufiyah diambil dari kata apa? As-sufiyah atau at-tasawuf. Penganutnya sendiri bingung diambil dari kata mana. Tidak ada ketetapan di antara mereka. Karena memang kelompok ini muncul baru-baru di abad ke-4 Hijriah. Ya, baru-baru di abad ke-4 Hijriah. Dan kita belum dapati dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang satu pun yang berbicara tentang tasawuf ataupun kelompok as-sufiyah ini. Secara huruf ya, as-sufiyah, tasawuf, bahwa kalian harus mengikuti ajaran tasawuf, tidak ada seperti itu dah hadisnya ataupun ayatnya. Ada sebagian yang mengatakan as-sufiyah diambil dari kata-kata as-safa. As-safa artinya adalah bening. Maka kita katakan, kalau seandainya diambil dari kata-kata as-safa, bening, karena mereka bening-bening hatinya menurut mereka, maka berarti bukan as-sufiyah, tetapi as-safa'iyah. As-safa'iyah. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka diambil dari kata-kata as-saf, yang artinya saf. Karena orang-orang sufiyah terkenal dengan ahli ibadah. Maka mereka senantiasa di saf pertama. Senantiasa di saf pertama, 40 tahun, dalam sholat berjamaah, tidak pernah melihat punggung orang lain. Kecuali punggung imam. Berarti saf selalu saf pertama. Maka disebut dengan, diambil dari kata-kata as-saf. Maka kalau kita katakan diambil dari kata-kata as-saf, berarti bukan as-sufiyah. Berarti as-suf, as-saffa, as-saffayyah. Ya, bukan as-sufiyah. Ada sebagian yang mengatakan diambil dari kata-kata as-suf. As-suf artinya wall. Yaitu bulu domba. Karena mereka ahli ibadah sehingga baju mereka tidak mewah. Mereka senantiasa memakai kulit domba yang apabila berkeringat maka tercium bau yang tidak enak dicium. Akibat mereka menghinakan dunia. Ini mungkin diambil dari ini, as-sufiyah. Ya. Dan ajaran as-sufiyah adalah ajaran yang mereka lebih mendahulukan perasaan dibandingkan dalil syar'i. Dibandingkan dalil syar'i. Makanya ada sebagian orang-orang ahlu tasawuf mengatakan, "Abadtullah la khaufan min narih wa la raja'an ila jannatih." Aku beribadah kepada Allah bukan karena takut terhadap neraka dan bukan karena ingin surga. Walakin syauqan liliqa'ih. Tetapi karena rindu untuk bertemu dengannya. Ini karena mereka lebih mendahulukan perasaan dibandingkan dalil syar'i. Sehingga yang diusung dalam ibadahnya adalah perasaannya. Makanya banyak sekali ibadah-ibadah ataupun dalam literasi-literasi orang-orang sufiyah banyak berkaitan dengan perasaan. Ketika berzikir, perasaannya harus nyambung kepada gurunya, gurunya harus nyambung kepada mursyidnya, mursyidnya nanti nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga yang berzikir ini bukan dia, tetapi Rasulullah SAW. Ini perasaan. Ya. Kemudian, as-sufiyah banyak khurafat-khurafatnya yang menyimpang dari Al-Quran dan Hadis. Di antaranya yang paling terbesar dan di zaman sekarang sudah masuk Indonesia. Di zaman sekarang yang paling terbesar adalah menganggap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dilihat yaqzatan la manaman. Bisa dilihat, bisa didatangkan kapan saja, di mana saja, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja, kapan saja secara sadar, bukan tidur, bukan mimpi. Ini syubhat, salah satu syubhat terbesar kaum sufi. Ya. Padahal di dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Innaka mayyit wa innahu mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Kemudian di dalam ayat yang lain, afa imitta? Apakah jika engkau mati? Kemudian rasul-rasul yang lain kami jadikan sebagai kekekalan, ini tidak mungkin, ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 34. Wa ma kana ja'al wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa imitta afahumul khalidun. Artinya kami tidak pernah menjadikan untuk seorang pun dari manusia kekal abadi sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka kekal? Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kemudian ayat yang ke-35 Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Dan juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau berdasarkan pemahaman orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh manusia ini yang paling terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq setelah para rasul, para nabi. Walinya para wali. Manusia paling utama setelah para rasul, para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pemahaman yang paling benar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata ketika beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, ya Muhammad tibta mayyit hayyan wa mayyita. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau dalam keadaan baik, baik selama hidup ataupun ketika sudah meninggal. Ini pemahaman sahabat, pemahaman yang paling terbaik. Maka ini kekeliruan kaum sufi. Ya. Di antara kekeliruan mereka juga adalah membuat hal-hal yang baru di dalam berzikir. Seperti berzikir dengan musik, berzikir dengan berjingkrak-jingkrak, berzikir dengan menari-nari. Disebabkan inilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah keluar dari Baghdad. Keluar dari Baghdad. Khalaftu Baghdad, aku keluar dari Baghdad dan aku mendapati di Baghdad orang-orang yang berzikir sambil bernyanyi dan bermusik. Ini para ikhwah, dan sangat miris di zaman sekarang dibiarkan subur di tengah kaum muslimin ajaran tasawuf ini. Dan ajaran tasawuf ini juga terkenal dengan tarekat. 3-4 konsepnya yaitu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dan 4 konsep ini jika dipahami dengan benar maka akan benar, tetapi jika dipahami dengan pemahaman kaum tasawuf maka akan keliru. Kenapa? Karena yang tidak masuk tarekat mereka maka tidak dijamin surga. Ya. Seperti ada sebuah tarekat mengatakan bahwa siapa yang masuk tarekat dia maka dia akan menjamin 7 turunan dari keturunannya surga. Dia akan menjamin. Dia sendiri tidak terjamin, bagaimana menjamin? Nah, ini kaum-kaum, ini kaum sufi ya. Dan ujung dari tarekat kebanyakannya adalah wahdatul wujud. Tidak ada tarekat kebanyakan kecuali mereka berujung akidahnya wahdatul wujud. Kaulo gusti simanunggaling kaulo gusti. Yang artinya semua Allah dan semua alam semesta adalah Allah. Karena tadi ibadah mereka dibangun di atas perasaan. Melihat anjing, ini Allah. Melihat babi, ini Allah. Karena perasaan mereka ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya ada Allah Subhanahu wa taala. Dan semisalnya. Yang terakhir batiniyah, dan semua orang-orang yang menyimpang dari petunjuk serta mengikuti hawa nafsu kapanpun dan dimanapun mereka berada, mereka tidak menghiraukan celaan orang-orang yang mencela dalam hal ini. Kaum batiniyah, orang-orang yang beribadah dengan batin. Ya, cukup sholat dengan ingat sudah sholat. Ya. Cukup haji dengan menziarahi gurunya. Sudah berhaji. Dan batiniyah dengan sufiyah ini erat kaitannya. Karena tadi mereka ibadahnya dibangun di atas perasaan tadi. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa segelintir orang yang belajar manhaj salaf malah berakhir dengan menjadi khawarij seperti ISIS dan semisalnya, yang mana juga mereka kalau ditanya mengaku manhaj salaf, di manakah biasa terjadi kesalahannya Ustaz? Jawabannya adalah tidak benar orang yang belajar manhaj salaf kemudian menjadi kaum khawarij. Karena beda antara manhaj salaf dengan kaum khawarij. Manhaj salaf adalah manhaj yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan kaum khawarij tidak berpemahaman kepada pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Maka ini tidak benar. Dan ini sebuah isu yang sering digembar-gemborkan kepada di tengah-tengah kaum muslimin. Bahwa yang mengikuti salafiyah, yang mengikuti manhaj salaf, maka dia akan menjadi kaum khawarij. Seperti ISIS dan semisalnya. Ini tidak benar. Ya. Yang ada adalah kaum khawarij orang-orang yang lebih mendahulukan ayat-ayat ancaman dibandingkan ayat-ayat harapan. Sedangkan kaum ataupun orang yang bermanhaj salaf senantiasa dia balance antara memperhatikan ayat harapan dengan memperhatikan ayat ancaman. Di antara dua itu. Ya, ini tidak benar tuduhan seperti itu. Wallahu a'lam. Saya dipaksa keluarga saya untuk mengikuti pengajian ahli bid'ah. Yang mana di dalamnya ada disampaikan mensyirikkan Allah. Saya sudah nasihati, tapi saya dikatakan wahabi. Bagaimana cara menyikapinya? Apa boleh saya ke majelis itu dengan hati saya yang tetap mengingkarinya? Karena di daerah saya ditemukan kajian sunnah. Jarang ditemukan kajian sunnah, walau ada dibilang aliran sesat. Maka jawabannya, tetaplah untuk menghadiri majelis yang di dalamnya disyirikkan Allah Subhanahu wa taala ataupun diajarkan perbuatan bid'ah, maka haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idza mislum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a." Dan telah dituliskan bagi kalian di dalam Al-Qur'an, apabila kalian mendengar di dalam sebuah majlis ayat yang diolok-olok agama yang direndahkan, maka janganlah duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Jika kalian tetap duduk bersama mereka, kalian seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik bersama-sama di dalam neraka jahanam. Maka tidak boleh duduk bersama orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Kemudian yang kedua yaitu adalah menyikapinya bagaimana? Menyikapinya berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal-qabidhi 'ala al-jamr." Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang bersabar dengan agamanya seperti orang yang memegang batu api. Dia harus sabar, kokoh, teguh, kekah, kekar, kuat. Tidak boleh goyah. Ya. Dan menyikapinya juga dengan menuntut ilmu agama lebih banyak, lebih semangat lagi. Sehingga dia mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ya. Mana yang hak, mana yang batil. Cuma saya ingin mengingatkan di sini bahwa mengikuti pengajian ahlu bid'ah. ketika ada kata-kata mengikuti pengajian ahlu bid'ah, seakan-akan kita memvonis orang ahlu bid'ah. Maka kita katakan, jangan bermudah-mudah memvonis seseorang dengan perkataan ahlu bid'ah. Kecuali kalau memang benar-benar terbukti dia mengikuti ahlu bid'ah atau mengikuti bid'ah. Ya, jangan suka memvonis. Tetapi kita menjelaskan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Adapun memvonis, maka bukan tugas kita. Tugas kita adalah mempelajari kebenaran dan mengamalkannya, mempelajari keburukan dan menjauhinya. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini sering saya diperintahkan untuk duduk di majelis ahli bid'ah. Maka tugas kita bukan itu. Tugas kita bukan untuk memvonis, tetapi tugas kita untuk mempelajari mana yang bid'ah, mana yang sunnah dan semisalnya. Adapun yang saya jelaskan tadi, Ustaz kan tadi memvonis. Khawarij begini, Mu'tazilah begini, Sufiyah begini, Syiah Rafidah itu kan memvonis. Maka jawabannya, itulah yang disebutkan oleh para ulama tentang penyimpangan-penyimpangan dari kaum-kaum tersebut. Ya, kita bukan sekarang memvonis kelompok tertentu, seseorang, tetapi kita membahas pemikiran, sebuah pemikiran. Jadi bedakan antara mempelajari hukum perbuatan dengan mempelajari pelaku. Hukum pelaku perbuatan. Beda antara dua hal tersebut. Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.